Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati liyaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Raya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada antum semua, diberi kesehatan dan juga keberkahan di dalam segala aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita orang istiqamah di atas sunnah beliau dan menjadikan kita orang-orang yang selalu antusias dan bersemangat mempelajari sunnah-sunnah beliau serta menjaganya dari berbagai bentuk penyimpangan dan alhamdulillah. Ya, dengan segala puji pada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita pada setiap pagi Jumat, yaitu bicara tentang sejarah kehidupan Khulafaur Rasyidin serta perkembangan dakwah Islam dan perjuangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, dengan tujuan agar kita melihat pengorbanan dan juga perjuangan para sahabat dan juga sekaligus melihat bagaimana kesungguhan mereka untuk membela agama Allah dari musuh-musuh Allah. Semoga hal ini dapat menginspirasi dan motivasi kita untuk mengikuti jejak mereka dalam beragama ini serta memberikan gambaran kepada generasi muda kita, generasi penerus Islam, tentang keberanian, ketangguhan, kecerdasan, ya, dan juga kepintaran para sahabat Rasulullah SAW, generasi terkemuka dalam umat ini, ya, yang patut mereka contoh keberaniannya, perjuangannya, kesabarannya, keikhlasan mereka dalam membela agama Allah ini. Maka oleh sebab itu faedah-faedah yang kita harapkan dalam melalui kisah-kisah dari perjuangan para sahabat membela agama Allah, menyebarkan agama Allah ini adalah terinspirasinya orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang berani sebagai pejuang-pejuang Islam, ya, terutama dalam perjuangan Islam untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, tentu dalam artian yang luas, ya, tidak dalam artian yang sempit bahwa berjuang membela Islam itu hanya dengan senjata saja atau dengan jihad saja. Memang bagian dari pembelaan Islam adalah membela agama Islam dari ancaman dengan cara berjihad di jalan Allah, akan tetapi ini bergantung kepada izin dari penguasa resmi dan juga kemampuan dari sebuah negara. Tapi ada lagi jalan-jalan begitu banyak untuk kita mampu berbuat dan perjuangkan agama ini. Nah, dengan menceritakan, dengan mengisahkan bagaimana perjuangan para sahabat, semoga orang tua dapat memberikan motivasi kepada anak mereka untuk menteladani mereka, para sahabat tersebut, dalam membela agama Allah yang mulia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan lalu adalah bagaimana perjuangan kaum muslimin menaklukkan adikuasa atau kekuasaan Persia, salah satu dari negara atau kekuasaan adidaya yang ada saat itu, di mana kaum muslimin dengan berbagai tantangan, pengorbanan, kesulitan mampu mengalahkan dan memperjuangkan, ya, kebenaran di atas musuh-musuh Allah, ya, dengan cara berjihad, cara berkorban, ya, dan berbagai kecerdasan dalam taktik peperangan yang kita lihat dengan kisah-kisah mereka. Nah, masih tersisa sedikit dari pembahasan itu sebetulnya, karena kita belum sampai ke kota Madain, di mana tempat ibu kota negara, ya, ibu kota negara Persia saat itu, ya, di mana setelah dikuasai Qadisiyah, sebagian dari orang-orang Persia ada yang tidak melakukan perlawanan, tapi mereka mengikuti saja kejadian itu, menyerahkan hasilnya dan tidak meninggalkan, tidak melakukan perlawanan, tidak melingkar luar mereka. Sebagian mereka adalah berlarian dan mencari perlindungan dan bahkan lari ke daerah Madain atau ke daerah ibu kota dari negara tersebut. Nah, pemimpin negara tersebut yang sebelumnya kita sebutkan adalah seorang wanita yang kemudian digantikan oleh keturunan yang laki-laki dari keturunan Kisra, itu Yazdajir, ya, yang sebelumnya adalah perempuan, yaitu Buran binti Kisra. Nah, sebelumnya sebetulnya sudah hampir ada perdamaian antara kaum muslimin dengan penguasa Persia itu Yazdajir di Madain untuk ke daerah Madain. Adapun daerah-daerah yang telah ditaklukkan itu adalah milik kekuasaan Islam. Tetapi pemimpin sebelumnya itu Rajab, ya, yang sebelumnya yaitu Buran binti Kisra ini, dia punya pasukan berani mati yang dia tidak mau menerima apa namanya perdamaian, tidak mau berdamai, ya. Maka ketika pasukan kaum muslimin menuju ke arah Madain, mereka dihadang oleh pasukan yaitu mantan daripada penguasa sebelumnya, Buran binti Kisra ini. Nah, di situ terjadi peperangan di mana mereka bertekad bahwa Madain, dalam arti kata mereka, tidak akan pernah dikuasai oleh negara lain atau oleh kekuasaan lain selama masih kami masih hidup. Artinya dalam kata apa namanya, semboyan mereka yaitu langkahi dulu mayat kami kalau kalian mau masuk ke kota Madain. Terjadi pertempuran. Nah, kemudian Kisra atau Yazdajir ini itu merasa aman karena memang antara daerah Persia yang Qadisiya, tempat peperangan yang besar yang dipimpin oleh Rustum, itu masih ada melewati satu sungai, yaitu Sungai Dajlah. Di dalam pertempuran ketika dihadang oleh raja yang sebelumnya itu, yaitu Buran binti Kisra ini, nah, dia punya pasukan berkuda dan pasukan juga infanteri yang berjalan kaki. Nah, di pasukan infanteri mereka di depannya dengan membawa seekor singa yang besar, untuk menakuti pasukan kaum muslimin. Akan tetapi singa yang besar ini, ya, dibunuh oleh ponakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang singa yang besar ini disebut namanya adalah Al-Muqarrid, ya. Lalu dibunuh oleh ponakan yang, yakni keberanian dia, dia menghadang sendiri singa yang sedang di hadapan pasukan itu karena mereka sengaja untuk menakuti pasukan muslimin. Nah, seorang pemberani dari kaum muslimin itu Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas, anak saudara dari Sa'ad bin Abi Waqqas, itu membunuh dengan pedangnya singa tersebut. Sehingga kaum muslimin, ya, kagum sekali dengan keberanian Hashim bin Utbah bin Abi Waqqas ini. Nah, tadi kita ketahui bahwa di mana antara Qadisiyah dengan Dajlah itu ada sungai lagi, Sungai Dajlah, ya. Atau ya, ada dua sungai, Ifrat dan Tigris, atau di sini dalam bahasa Inggrisnya mungkin Tigris, dan atau Dajlah dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi pasukan atau kekuasaan Kisra Yazdajir merasa aman karena untuk menyeberangi sungai, karena semua jembatan yang untuk menyeberangi sudah diputus oleh mereka dan mereka sudah membentengi di sebelah sana dengan pasukan-pasukan yang kuat. Nah, akhirnya Sa'ad bin Sa'ad bin Waqqas berpikir bagaimana supaya bisa melewati sungai ini. Akan tetapi dia berpikir jangan sampai terjadi ketika seperti di perang Al-Jisr, yaitu di mana banyak korban kaum muslimin ketika melewati sebuah jembatan yang untuk menyeberang ke seberang. Nah, akhirnya dengan pertolong Allah disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, malam harinya itu terjadi hujan yang sangat besar, terjadi banjir, dan kemudian sungai Tigris atau Dajlah tadi itu, ya, dipenuhi oleh lumpur yang banyak sekali dari berbagai daerah, ya, berbagai, ya, pepohonan, batu-batuan gitu, ya, mengisi sungai tadi. Tentu sungai tadi menjadi dangkal. Nah, subhanallah. Ya, di malam harinya Allah takdirkan begitu gitu. Berapa hari sebelumnya juga begitu, hujan terus, hujan. Di mana mengepung daerah ini, peperang ini dalam semua totalnya hampir 2 bulan, ya, perjalanan dari Sa'ad bin Waqqas dengan segala pasukannya. Di malam hari mereka sudah sampai di pinggir sungai ini, daerah yang mau menyeberangi, itu mereka masih memikir bagaimana cara untuk melewati sungai yang begitu besar. Nah, tapi dengan pertolongan Allah, ya, di mana Allah menurunkan hujan, kemudian membawa berbagai tanah-tanah, ya, lumpur-lumpur segala macamnya itu, batu-batu hanyut ke sungai Dajlah atau Tigris, menjadi sebagian dasar sungai tadi agak dangkal. Di malam hari, Sa'ad bin Waqqas, disebutkan dalam kitab sejarah, bermimpi bahwa pasukannya menyeberang sungai. Pasukannya mampu menyeberang sungai. Nah, di akhir, di pagi harinya besok, ya, Sa'ad bin Waqqas memberikan ultimatum, dan memberikan semangat, memberikan dorongan, motivasi kepada pasukan untuk memasuki atau menyeberangi sungai dengan kuda mereka. Nah, kemudian, ya, diawali dengan ada, itu ditawarkan kepada pasukan, siapa yang siap dulu memulai untuk menyeberang. Ya, dicari posisi-posisi yang memang gampang untuk menyelamatkan diri, ya, jika terjadi pasukan balasan, serbuan dari pasukan Madain. Nah, ketika itu ada 600 orang yang siap, akan tetapi dibagi dengan dua pasukan. Ya, dua pasukan, nah, dibagi 300-300, kemudian ada lagi siapa yang pertama mendobrak. Akhirnya masuklah sebuah pasukan ya yang memulai ya untuk menyeberangi sungai Tigris atau Jala tadi. Mereka masuk ke dalam ya sungai sampai di seberang sana. Rupanya memang ada beberapa pasukan Persia yang memang sudah menghadang mereka. Nah, pas pimpinan pasukannya tadi bilang mereka masih di tengah sungai belum sampai ke seberang, yaitu Urmu bisiham. Oh, jadi mainkan anak panah kalian. Jadi akhirnya dengan di perang melawan panah, ya kuda-kuda mereka pada berlarian karena yang jadi sasaran adalah mata kuda dan juga orangnya. Ya, sehingga kuda-kuda mereka berhamburan lari, akhirnya punya peluang untuk masuk ke daratan. Dan begitulah akhirnya pasukan yang pertama muncul diikuti oleh sekian pasukan kedua lagi untuk memperkuat. Akhirnya dua pasukan tadilah yang mentameng kaum muslimin untuk menyeberang. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab sejarahnya itu, sampai-sampai mungkin kalau lihat pasukan kaum muslimin ketika menyeberang setelah dibuka jalan untuk menyeberang itu, tidak kelihatan air, ramai sekali menyeberang dengan pasukan itu. Ya, semua pasukan muslim menyeberang. Ya, nah, ada berapa kisah di dalam bentuk-bentuk dari karoma yang terjadi. Pertama ada namanya sahabat Gharqada Al-Bariqi, itu tergelincir dari kudanya, diselamatkan oleh Qa'qa', ya, ditangkap tali kudanya, dan kemudian dia juga di tangannya ditangkap oleh dan selamat. Kemudian ada lagi seorang sahabat yang itu hanyut embernya dari kayu gitu. Dia minta kepada Allah, ya Allah jangan jadikan aku di antara orang-orang, ya Allah taj'alni min bainihim, ya, disebutkan di sini yadhhabu matai, ya. Jangan sampai aku ada orang yang kehilangan di antara mereka ini, yaitu barang-barangku hanyut gitu, dibawa oleh arus. Tahu-tahu arus membuang itu barangnya tadi yang jatuh itu ke pinggir sungai dan kemudian diberikan oleh sahabat yang lain ya yang ikut perang saat itu. Nah, ini berapa kisah yang takjub ketika terjadinya penyeberangan sungai itu ya. Yang pertama tadi yaitu semacam qadah atau ember ya, Malik bin Amir yang jatuh itu. Nah, kemudian ya, waktu penyeberangan itu dalam penyerbuan kota Madain ini, Sa'ad bin Waqqas ditemani oleh Salman Al-Farisi, ya, yang orang asli Paris, ya, orang Persia asli. Sehingga dialah yang menerjemahkan, yang berbicara ketika terjadi negosiasi-negosiasi dengan kabilah-kabilah, dengan pimpinan-pimpinan pasukan dari Persia ataupun dengan tokoh-tokoh Persia itu sendiri. Maka yang melakukan menerjemahkan negosiasi itu adalah Salman Al-Farisi, sahabat yang masyhur ini. Ya, nah, namun setelah mereka sampai di seberang sana, rupanya kota Madain itu sudah kosong. Ya, penduduknya termasuk Yazdajir berlarian mereka menyelamatkan diri. Ya, nggak kosong gitu. Istananya begitu megah, mewah. Disebutkan yaitu istana Qasr Baydha gitu ya, yang ya, putih ya, semua hiasan-hiasannya, kemudian berbagai perbendaharaan kekayaan dari kerajaan itu ditinggal ya. Bahkan ketika mereka menangkap beberapa orang Persia yang tersisa membawa onta, membawa himar, mereka tangkap, rupanya mereka membawa banyak barang-barang yang berharga, emas, perak, dan seterusnya. Nah, Cuman di dalam hal ini suatu keajaiban. Begitu banyak bertebaran daripada kekayaan-kekayaan yang ditinggalkan oleh orang Persia karena mereka meninggalkan kota Madain, kota besar begitu dengan segala kekayaannya, mereka berlarian sebelum pasukan kaum muslimin datang ke situ masuk ke sana. Yang sangat disebutkan oleh para ulama penulis sirah Ibnu Katsir, Ibnu Athir dan juga Tabari menyebutkan adalah yaitu bagaimana terlihatnya bahwa para sahabat yang berperang saat itu adalah orang-orang yang amanah. Orang-orang yang bukan tujuan inti pertama mereka adalah menguasai kekayaan duniawi atau mencari kesenangan duniawi. Terbukti ketika itu enggak ada di antara sahabat yang melakukan gulul. Gulul itu artinya korupsi atau mencuri harta rampasan perang, dia ambil dulu sebelum dibagi. Tidak ada. Bahkan sebetulnya tidak terawasi begitu banyaknya gitu maksudnya. Begitu banyaknya kaum pasukan kaum muslimin dan begitu banyaknya pemendaharaan yang di mana-mana kekayaan negara itu ditinggal oleh raja dan rakyatnya. Itu banyak sekali ditinggalkan tetapi tidak ada di antara kaum muslimin yang mencoba menyembunyikan, menyelipkan di antara emas dan perak yang ditinggal oleh masyarakat dan juga penguasa saat itu. Nah ini yang disebutkan oleh para ulama yang sangat ajib sekali, kejujuran para pejuang saat itu, ya terbukti mereka ada curiga dengan beberapa orang sahabat yaitu Tulaihah dan beberapa yang sebelumnya dia adalah murtad, mengaku sebagai nabi palsu, kemudian masuk Islam lagi yang sebelumnya sudah kita ceritakan Tulaihah ini dan dua orang temannya. Itu dicurigai oleh sahabat kalau-kalau jangan-jangan dia hanya pura-pura kembali ke Islam dan dia ingin mendapatkan keberuntungan dari sisi harta rampasan perang gitu ya. Akan tetapi sahabat melihat tidak sedikit pun ya ada tanda-tanda pengkhianatan atau usaha-usaha tindakan yang dilakukannya untuk mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Enggak ada. Semuanya dikirim ke Madinah, kemudian dibagi, setiap pasukan mendapat bagian masing-masing. Ya, di mana sebelum sudah kita jelaskan pasukan berkuda mereka dapat dua bagian, pasukan jalan kaki kemudian masing-masing dapat bagian, ya, sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam pembagian harta rampasan perang itu. Satu cerita di sini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi dan juga dari kisah yang tidak sebutkan tadi bagaimana Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Waqas sangat yakin dengan pertolongan Allah ketika dia melihat di mana dia saat itu mencari solusi bagaimana menyeberangi sungai. Ketika Allah menurunkan hujan, dia sudah meyakini ada suatu bentuk pertolongan. Karena dengan turunnya hujan, sungai Tigris menjadi dangkal, Dajlah itu menjadi dangkal. Karena pasir-pasir tanah-tanah itu berturunan dari berbagai daratan ke sungai itu. Nah, dari situ dia sudah merasakan begitu dekatnya pertolongan Allah selalu buat mereka. Nah, ini salah satu di faedah yang disebutkan oleh para penulis sejarah. Kemudian juga salah satu karoma yang tadi sudah kita jelaskan adalah satu mukjizat terbuktinya janjian Rasulullah SAW kepada Syuraka bin Malik. Syuraka bin Malik kita ingat waktu kita menceritakan tentang ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Quraisy mengadakan sembara bagi siapa yang bisa menangkap Nabi SAW, mereka akan diberi 100 ekor unta. Dan kita sudah sebutkan di awal sejarah Rasulullah SAW di mana Syuraka bin Malik sempat mengejar dan mendapati Rasulullah bersama Abu Bakar. Akan tetapi kudanya setiap mau mendekati Rasulullah SAW selalu aja terperosok ke dalam bumi, bahkan tidak bisa keluar kakinya. Ya, terperosok ke dalam bumi. Akhirnya dia memohon kepada Rasulullah untuk didoakan agar kembali. Sampai 3 kali kaki kuda terperosok, akhirnya dia masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, Rasulullah mengatakan, menjanji kepada dia, sungguh engkau nanti akan memakai dua gelang kerajaan, perhiasan Raja Persia, gitu. Padahal saat itu ya, umat Islam sedang dikejar-kejar, sedang diusir, sedang diintimidasi ya. Tapi Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah SWT, memberitah sebuah kabar optimisme dari kemenangan Islam, kemajuan Islam, ya, bahwa Islam akan menguasai kerajaan yang paling besar di sana sekalipun, padahal sekarang mereka menghadapi keperkusaan yang tidak mampu. Akan tetapi Rasulullah sudah menggambarkan bagaimana perkembang Islam nanti akan menguasai kerajaan Persia begitu. Nah ini satu mukjizat terbukti itu. Dan ketika telah diambilnya dua gelang perhiasan dari Raja Persia ini, diserahkan ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian surah Kami Malik mengingatkan sabda Rasulullah SAW itu, ya, dan dia dipakaikan kedua gelang itu oleh Umar bin Khattab. Kemudian Suraka ingin mengambilnya, tapi Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah SAW hanya bilang kamu memakai saja, bukan memiliki. Nah, itu kisahnya. Cuman yang dapat kita ambil di sini adalah terbukti salah satu mukjizat Rasulullah SAW, ya, yang beliau kabarkan awal hijrah, kenyataannya ada di masa khalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini sekaligus menunjukkan kemuliaan Umar bin Khattab, kemudian menunjukkan kebenarannya khilafah Umar bin Khattab. Ya, kalau seandainya dia melakukan kezaliman, mana ada pertolongan Allah buat Umar bin Khattab? Ini bantahan bagi orang-orang yang ngeyel, ya, bahasa kitanya, mengatakan bahwa para sahabat telah mengkhianati Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ini adalah bohong sekali. Bahkan putri dari Yazdajir yang tertawan itu diserahkan untuk Husain oleh Umar bin Khattab. Ini bentuk bagaimana alaqah, hubungan baik antara sahabat dengan Ahlul Bait. Tidak ada terjadi gesekan-gesekan yang selalu digambarkan, diopinikan oleh sebagian kelompok yang itu, ya, Syiah Rafidhah, ya, di mana mereka seakan-akan antara Ahlul Bait dengan para sahabat itu ada gap-gapan, enggak ada. Ya, bahkan, ya, putri Yazdajir yang menjadi tawanan, ya, itu diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Husain. Ya, bukan kepadanya anak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kah, ya, atau anak-anaknya lain hafaz kah? Enggak. Diberikan kepada anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya, coba bayangkan. Nah, ini menunjukkan kecintaan antara sesama sahabat dengan para Ahlul Bait. Banyak sekali sebetulnya pelajaran-pelajaran dari melalui kisah-kisah ini dapat kita membuktikan kedustaan kelompok-kelompok yang memojokkan sahabat, ya, terutama Khulafaur Rasyidin, yang mereka menggambarkan bahwa terjadinya kezaliman dan kepenipuan di dalam pemilihan khilafah. Itu semuanya ada dusta. Karena bukti kebenaran-kebenaran itu, data-data seharusnya menunjukkan, tidak mungkin kalau dia telah berbuat zalim dan itu bukan haknya, akan mendapat bantuan dan pembelaan dari Allah SWT. Bahkan di masa Umar Khattab itu terbukti sekali bagaimana mukjizat Rasulullah SAW yang dikabarkan saat beliau awal bicara bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Taib, kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sering kita jelaskan, ya, agar ketika belajar sirah masing-masing kita berusaha mengambil pelajaran dan faedah dari situ, karena salah satu cara orang-orang non-muslim ataupun cara-cara dari kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam itu, mereka mempermainkan sirah, mempermainkan sejarah, membalikkan fakta-fakta sejarah. Nah, ini yang penting bagi kita untuk membaca sejarah itu. Dan ini membaca sejarah itu adalah bagian daripada faedah-faedah ilmu yang memang Allah tuntunkan. Sebenarnya Allah SWT menceritakan kepada kita kepada sejarah Nabi Nuh, ya, para Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan bagi para Nabi diceritakan kepada kita. Tujuannya apa? Ya, tadi yang telah kita jelaskan, agar kita juga melihat bagaimana perjuangan mereka, kejujuran mereka, sifat-sifat yang terpuji yang ada pada mereka. Kemudian juga melihat bagaimana untuk membantah berbagai tuduhan-tuduhan kepada mereka. Ya, nah, tuduhan miring-miring yang memang dibuat oleh orang-orang yang membenci para sahabat. Nah, dari sini terbukti bagaimana Allah Ta'ala yang terbaik, dan bahwa Amirul Mukminin radhiyallahu anhu ketika pembagian harta itu, dia mau diberikan pakaian kisroh itu sendiri oleh sebagian sahabat, tapi dia menolak. Coba bayangkan bagaimana zuhudnya khalifah saat itu. Ini bantahan bagi orang-orang orientalis ataupun orang-orang yang benci kepada Islam, mengatakan bahwa Islam itu tujuannya menguasai daerah adalah karena memang Arab saat itu dalam keadaan kelaparan, miskin. Ya, sebenarnya juga tuduhan ketika dialognya Sa'an bin Waqqas dengan Rustum, ya, itu dikatakan kalian keluar karena memang kalian mencari harta, gitu, ya. Tidak. Ya, buktinya para sahabat tidak berlomba-lomba mengambil itu dan tidak berebut-rebut sedemikian rupa yang digambarkan. Ya, mereka hanyalah, sebenarnya misi mereka adalah memerdekakan orang dari perbudakan sesama mereka. Ini ikhrajan ibad min rabbi, ikhrajil ibad, ya, min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, atau mengeluarkan makhluk ini dari perbudakan sesama mereka untuk menjadi budak Allah saja, menjadi hamba Allah semata. Nah, ini tujuan kita di dalam berdakwah bahwa Islam bukanlah tujuannya atau pengembangan Islam di masa para sahabat itu adalah tujuannya ekspansi politik yang tujuannya agar mendapat kekayaan, kesenangan duniawi, tidak. Karena pun ya banyak kenyataan bagaimana Islam di dalam menaklukkan daerah-daerah tersebut tidak membawa harta itu, ya kecualinya harta rampasan perang saja yang dibawa ke pusat kekuasaan Islam di kota Madinah. Nah, pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kisah perang Qadisiyah. Di sini satu pelajaran buat kita yang harus juga selalu kita ingat, bagaimana pertolongan Allah kepada kaum muslimin ya ketika berjuang di jalan Allah, diberikan kemudahan-kemudahan. Lihat tadi Sa'ad bin Waqqas sudah agak lama berpikir bagaimana cara untuk melewati sungai Tigris atau Dajlah ini ya. Nah, demikian hari demi hari Islam akan selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka benar-benar juga ya dalam memperjuangkan agama Allah itu, pertama ikhlas, yang kedua benar-benar sesuai dengan tuntunan yang inginkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tata cara yang memang disyariatkan dalam Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jauh dari perbuatan-perbuatan yang mencederai Islam. Ya, tidak sebagian orang dia ingin memperjuangkan Islam, akan tapi justru membawa efek buruk bagi Islam, ngebom sana, ngebom sini, ya, akhirnya Islam dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang begitu keji, bahkan semua kaum muslimin akhirnya menjadi malu untuk berjenggot, bercana cingkrangan, karena selalu aja dibuat opini oleh media-media bahwa teroris lahir dari kelompok ini dan kelompok itu, ya, padahal itu semua adalah dusta-dusta, kebohongan-kebohongan, ya, sampai memutar juga semacam pengertian bahwa teroris itu adalah orang-orang yang ingin mengembalikan, mengamalkan ajaran ya, kejayaan Islam seperti di masa Rasulullah. Ini kan sudah bergeser dari pendisi dan pengertian teroris yang dibuat oleh BNPT dan semacam ini sudah mulai bergeser kemana-mana itu. Ya. Akhirnya semua orang yang ingin memperjuangkan Islam, membaikkan, membuat Islam ini kembali kepada agama yang murni, bisa dituduh teroris dengan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan koridor yang memang dibuat oleh pemerintah. Apa itu teroris? Ya, teroris itu adalah bukan setiap orang yang berjenggot, bukan setiap orang cana cingkrangan. Nah, oleh sebab itu kita yakin kalau kita benar-benar berpegang dengan Allah, Allah berjanji sekali, ya. Intan surullah yang surukum yastabit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah benar-benarnya dengan cara yang benar, dengan sebenar-benarnya dan ikhlas, yang surukum Allah akan menolong kalian juga. Dan Allah akan meneguhkan tekad kalian, pendirian kalian dan iman kalian, ya, juga meneguhkan baik secara politik kekuasaan, ya. Maka oleh sebab itu kita mengajak kaum muslimin untuk senantiasa kembali kepada agama Allah, ya, dan inilah yang selalu ditentang, inilah selalu diawasi, ini yang selalu dicurigai oleh sebagian kelompok. Karena bila kaum muslimin benar-benar menjalankan Islam, ya, mereka akan mendapat rahmat dan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berupaya dengan berbagai cara untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang benar, dari Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah pada sahabatnya. Itu mereka akan berusaha selalu menggeser itu, menjauhkan orang dari itu, agar kaum muslimin tidak mendapatkan rahmat dan tidak memperlihatkan Islam itu seindah yang ditampilkan di masa Rasulullah SAW dan bersama persahabat beliau. Ya, Allah sudah katakan, ma yawadul ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina ayunazzala alaikum min khair min rabbikum. Ya, tidak akan pernah senanglah ya orang-orang kafir itu dari orang musyrik, orang ahli kitab, orang kaum musyrikin, kalian itu mendapat kebaikan, diturunkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya, senang mereka, kita maju. Nah, disinilah kita sebagai kaum muslimin waspada bahwa kekuatan, kemenangan, kekuatan Islam itu bukan semata-mata pada persenjataan atau ekonomi, akan tapi inti pertamanya adalah memiliki akidah, keimanan yang kokoh. Taib, kaum muslimin dan pemirsa yang rahmati Allah SWT. Ya, maka itu adalah gambaran bagaimana kesenangan, kebahagiaan yang diraih oleh para sahabat saat itu. Berikutnya kita akan lanjutkan perjuangan Islam di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu dikenal dengan perang terakhir antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Nah, Rum atau Romawi bahasa kitanya, bahasa Arab disebut Rum. Ya, di mana di awal di akhir-akhir kehidupan Khilafah Abu Bakar Siddiq setelah Khalid bin Walid, Syarahbil bin Hasanah, Abu Ubaid dan Mujarrah yang berhasil menguasai sekian banyak pula di daerah-daerah Persia sebelumnya, dipindahkan pasukan mereka oleh Abu Bakar Siddiq untuk pindah ke daerah Syam. Yang mana daerah Syam waktu itu ada di bawah kekuasaan Rum atau Romawi. Ya. Nah, di sini ya, banyak sekali kota-kota yang perlu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Baitul Maqdis, Dimash, ataupun ada lagi kota Urdun, ya, Palestine dan Suriah. Nah, dalam apa namanya pertempuran ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat pula kita dapatkan, ya, dapat pula kita ambil. Nah, pimpinan-pimpinan pasukan yang berjuang di sana yaitu adalah Khalid bin Walid, ya, Syarahbil bin Hasanah, Abu Ubaidah bin Mujarrah, Amr bin Al-As. Nah, ini tokoh-tokoh sahabat yang senior yang saat itu memimpin pasukan kaum muslimin. Nah, yang memimpin kaum muslimin. Satu persatu kota-kota itu ditaklukkan oleh oleh kaum muslimin, mulai dari kota Dimaski, Damaskus, ya, Urdun, ya, Palestine atau Baitul Maqdis. Nah, jumlah pasukan muslimin banding dengan pasukan Rum saat itu adalah sekitar, ya, ini peperangan ini yaitu peperangan yang memang walaupun sebelumnya sudah ada peperangan-peperangan, tapi ini adalah peperangan terakhir antara kaum muslimin dengan penguasa Rum, adikuasa yang kedua, ya. Nah, ini melihatkan bagaimana hebatnya dan kekuatan pasukan muslimin di masa Umar Khattab dan juga bagaimana kejayaan Islam saat itu, ya. Mereka memiliki wibawa yang luar biasa di dunia saat itu. Ini pada tahun ketiga Belas Hijrah, yaitu di bulan Jumadil Akhir, ya, jumlah pasukan kaum muslimin sekitar 40 sampai 46 ribu. Ya, 40 sampai 46 ribu. Nah, kalau di Qadisiya, pasukan kaum muslimin sekitar di tadi yang kemarin kita ceritakan adalah 30 ribu. Adapun jumlah pasukan Rum adalah 240 ribu. Coba bayangkan. Ya. Kaum muslimin 40 sampai 46 ribu. Ya. Termasuk di Qadisiya juga kita bandingkan. Ya. Kekuasaan, apa, jumlah tentara juga besar. Nah, peralatan peperangan juga canggih mereka. Mereka punya pasukan yang itu pasukan bergajah gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini meyakinkan kepada kita berjuang itu ya sesuai dengan apa yang kita mampu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idzallahu mastata'tu min quwwah." Nah, di sini coba bayangkan jumlah yang sangat sedikit sekali, tapi kok mampu mengalahkan jumlah yang begitu besar. Ya, 40 lawan 240. Coba bayangkan 200 bandingnya. Ya, 200 ribu jumlahnya, kelebihan perbandingan dari jumlah tentara Rum saat itu atau Romawi. Pimpinan kaum muslimin adalah Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid. Tapi kalau sudah tahu nanti Khalid bin Walid, ya, setelah menguasai itu, pernah dipecat oleh Umar Khattab. Dipecat Umar Khattab. Dari sebagai panglima perang di waktu itu. Kenapa? Ada faedah-faedah yang disebutkan para ulama. Pertama adalah, untuk jangan sampai ada kaum muslimin yang mengkultuskan Khalid bin Walid ini. Ya, waduh, setiap perang menang terus. Ya, lalu nanti ada tersembah pemahaman yang menyimpang pula tentang Khalid bin Walid. Ya. Nah, kemudian juga untuk supaya Khalid bin Walid ini tidak gurur juga, jangan-jangan tertipu dengan apa namanya keterampilan itu membuat dia jadi nanti lupa daratan dan seterusnya, menjaga keimanannya. Kemudian juga inginnya adanya generasi untuk mendidik sahabat-sahabat lain yang belajar melalui Khalid bin Walid. Banyak sekali faedah-faedah yang disebut para ulama dalam hal ini. Ya. Kemudian juga Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan. Yazid bin Abi Sufyan, termasuk Abu Sufyan juga ikut dalam peperangan ini. Termasuk Abu Sufyan yang dia akhirnya dalam peperangan ini dia kehilangan satu matanya. Kehilangan satu matanya. Ya. Setelah perang Yarmuk ini, cedera dia di perang Yarmuk ini Abu Sufyan. Tapi dia dan anak-anaknya berjuang. Ini juga bantahan bagi orang-orang yang terlalu berlebihan membenci Abu Sufyan dan atau Bani Umayyah. Mereka adalah orang-orang pejuang Islam, ya, dan bahkan yang menjadi gubernur setelah dikuasainya Syam, yang diangkat oleh Umar bin Khattab adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dengan masa yang sangat lama. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab kalau mengangkat seorang gubernur bukan asal-asalan. Dia memperhatikan, ya, aspek-aspek yang banyak untuk dia jadikan sebagai gubernur. Ya, pertimbangan yang tinggi dan dalam. Nah, oleh sebab itu, salah satu keutamaan bagi Abu Sufyan adalah ketika Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah ketika Umar bin Khattab mengangkat dia sebagai gubernur. Karena pintarnya, siasahnya, ya, politiknya, mampunya dia mengendalikan orang banyak dalam berkomunikasi, banyaknya komunikasinya dan seterusnya, kemampuan dialognya seterusnya macamnya, pengalaman perang dan juga ketinggian ilmu agamanya juga, ya, dan karena dia juga sebagai salah seorang penulis wahyu. Nah, inilah pemimpin-pemimpin yang ikut dalam peperangan ini seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin al-As, Yazid bin Abi Sufyan, Syarah bin Hasanah, Abu Zubair bin Awam, Waqqa bin Amrin, wa Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal adalah anak Abu Jahal yang masuk Islam, ya. Nah, inilah satu faedah juga di mana Allah Subhanahu wa taala melihatkan bahwa hidayah itu berada di tangannya. Orang tuanya tidak beriman, anaknya beriman, ya. Nah, pemimpin pasukan Rum itu namanya Tazarik. Dibantu oleh Al-Fiqar dan Bahan. Ini nama-nama mereka. Tiga orang ini yang masyhur. Ya. Dalam pertempuran ini, Khalid bin Walid membagi tentara kaum muslimin dalam bentuk Al-Asyar Karadis. Karadis itu adalah pasukan-pasukan peleton-peleton bahasa kitanya. Di asista peleton ada 1,000 orang. Berarti ada sekitar 40 peleton gitu ya. 1,000 orang sebuah grup itu tentaranya. Ya, kudu wahid min abtal muslimin. Kemudian dipimpin, ya, salah seorang dari pemberani, pejuang kaum muslimin yang pemberani. Waqala inna aduwakum, dan dia menyatakan kepada pasukan ini, Khalid bin Walid ini pintarnya, dia buat seperti itu, supaya ketika memencar ini seribu ini, kelihatan jumlah tentaranya sangat besar. Itu nah yang di taktiknya Khalid bin Walid. Nah, kalau dinumpuk satu tempat, ya, dan tidak dibagi-bagi wilayah-wilayahnya, tentu akan kelihatan jumlahnya sangat sedikit gitu, sehingga makin meningkatkan keberanian yang ada pada lawan gitu. Tapi kelihatan juga musuh seakan-akan paham bahwa pasukan berimbang, ini mereka juga akan gentar. Nah, taktik-taktik memang luar biasa dibalik ke Khalid bin Walid yang memang sudah lama berpengalaman, ya, melalui bola dan dunia perangnya gitu. Kemudian, ya, Khalid bin Walid membagi dalam bentuk karadis, dalam bahasa Arabnya itu adalah mungkin peleton yang terimaan kita, kemudian dipimpin oleh salah seorang kaum muslimin yang saya itu yang pejuang, yang pemberani. Kemudian dia berkata, sesungguhnya musuh kalian tagha wa kathura. Musuh kalian itu jumlahnya banyak dan juga orang-orangnya adalah orang-orang yang bengis. Walaysa minat tabi'iyah, min ta'biyah, ta'biyatun akthar fi ra'il ain min al-karadis. Oleh sebab itu beliau mengatakan Khalid bin Walid ini tidak ada cara untuk melihat bahwa pengaturan pasukan yang dengan bentuk lebih terlihat banyak, kata beliau, kecuali dibentuk dalam bentuk peleton-peleton yang banyak ini. Summa amara Ikrimah wa Qaqa', kemudian dia mengutus pasukan Ikrimah dan Qaqa' untuk sebagai pasukan penyerang, gitu ya, supaya dimulainya pertempuran. Nah, ini pasukan Ikrimah dan Qaqa'a dengan dua peleton ini maju dengan pasukannya, dua pimpinan peleton ini maju dengan pasukannya untuk menyerang musuh, memancing kemarahan musuh. Maka mulailah pertempuran itu. Cuman, ada banyak cerita bagaimana kaum muslimin bisa menguasai Yarmuk padahal pasukan kaum muslimin sedikit dan juga pasukan kufar itu sangat besar. Ya, Rum sangat besar, Romawi sangat besar. Ada dua sebab disebutkan. Pertama, ketika di malam penyerbuan itu terjadi kekosongan di dalam penjagaan sebagian benteng mereka karena lahirnya anak dari seorang dari rahib mereka, mereka lagi mengadakan sebuah perayaan. Nah, ada lagi sebab yang kedua menyebutkan adalah yaitu di mana rakyat Rum ini sudah banyak yang tidak setia kepada pimpinannya. Karena di sana terjadi kezaliman-kezaliman yang luar biasa terhadap rakyatnya. Nah, ini pelajaran bagi para penguasa, bagi para pemimpin. Jangan rakyat selalu dibuat kecewa, sehingga mereka akan berkhianat, akan tidak mau loyal kepada pemerintah. Ya, sehingga mereka akan memberikan celah-celah urusan-urusan apa resia-resia negara kepada orang lain. Nah, ini yang terjadi dalam beberapa Islam dalam menaklukkan seperti juga Cordova Spanyol. Masuknya Islam ke sana adalah karena memang terjadinya kezaliman yang merajalela. Nah, ini salah satu sebab disebutkan adalah pertama Khalid bin Walid mendapatkan satu sisi dari benteng itu yang tidak terjaga dengan rapi. Ada penjagaan, tapi tidak sekuat penjagaan dari sisi-sisi yang lainnya. Yang sebelah timur, kalau tidak salah, disebutkan dalam ceritanya. Sebab kedua adalah, atau memang pasukan dari penjaga itu sendiri yang memang sengaja memberi peluang kepada tentara kaum muslimin untuk masuk lewat situ. Gitu. Karena berdasarkan kajian sejarah saat itu, di mana rakyat Rum sendiri sudah, rakyat Romawi sendiri sudah tidak begitu setia kepada penguasa karena kezaliman yang terjadi luar biasa di tengah-tengah mereka. Nah, tentu ini adalah pelajaran yang harus diperhatikan oleh sebagian penguasa, ya, jangan sampai rakyat ini selalu dibuat kecewa, kemudian mereka tidak lagi merasa memiliki bangsa ini karena terlalu ditekan dengan berbagai iuran-iuran, dengan pajak, ya, sehingga mereka akan merasa terlalu bebani oleh negara. Lihat jatuhnya juga, kekuasaan-kekuasaan itu adalah awalnya dari terjadinya kezaliman-kezaliman terhadap rakyat, dan rakyat tidak lagi setia untuk membela negaranya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, baik terutama kepada penguasa kita, ya, hendaknya mereka adalah menciptakan keloyalan masyarakat kepada pemerintah, kepada penguasa itu adalah dengan memberikan keadilan, ketenangan politik, ketenangan ekonomi, sehingga rakyat menjadi merasa mendapat perhatian dan pelayanan, ya, dan tidak membebani rakyat dengan banyak urusan-urusan yang membuat mereka tidak nyaman dalam sebuah kekuasaan. Nah, ini sebab-sebab ini kan perlu kita baca. Bagaimana bisa menaklukkan itu sebagai antisipasi juga bagi penguasa-penguasa kaum muslimin, ya, bagaimana untuk menjauhi kezalim-kezalim itu adalah bahwa kezalim itu akibatnya adalah buruk, ya, bahwa kelemahan-kelemahan akan datang dari terjadi kezaliman dalam sebuah bangsa itu. Nah, ini dua sebab inilah menyebutkan pertama, yang kedua tadi adalah yang pertama tadi kita jelaskan di mana Khalid bin Walid mendapati salah satu sisi itu tidak terlalu kuat penjagaannya, sehingga diserang melalui hal itu, diarahkan pasukan Ikrimah untuk menyerang dari sisi itu. Ada lagi yang menyebutkan adalah karena memang sengaja pasukan itu yang dari Romawi ini tidak menjaga benteng atau batasan penjagaan itu dengan semaksimal mungkin. Memang sengaja mereka ingin memberi peluang untuk pasukan kaum muslimin untuk masuk menyerang melalui sisi yang diberi yang lemah dari penjagaan itu. Nah, ini yang masih saya ingat sejarah-sejarah sedikit bagaimana bisanya kaum muslimin menguasai pertempuran Yarmuk padahal jumlahnya sangat besar. Baik. Kemudian diceritakan, ya, setelah Khalid Ikrimah dan kakak memancing, ya, kemudian wal tahaman nasu wa tatarad sufursan, ya, saling ketika sudah ini memang diringkas saja kayaknya oleh penulis, di mana setelah itu memang terjadi pertempuran sengit, ya, berkecamuk perang itu, ya, dan pasukan berkuda permanah, pedang, ya. Kemudian wa kharaja jarhatun minar rum wa huwa muqaddim asakirihim. Nah, ini mula-mulanya dari mulainya lemahnya pasukan Romawi ini adalah orang-orang yang luka-luka itu pada mundur dari medan tempur, padahal mereka adalah pasukan yang di depan gitu. Nah, kalau pasukan di depan ini kelihatan ada yang mundur kena luka, itu mempengaruhi semangat yang ada di belakang. Ya, mempengaruhi semangat yang ada di belakang, sehingga seakan-akan yang di depan enggak mampu menghadapi musuh begitu kuat, berarti mencari celah untuk lari. Berarti yang di belakang pun siap-siap untuk berlari begitu. Nah, ini kejadian dalam pertempuran itu. Nah, padahal jumlah mereka besar, akan tetapi karena pengaturan tadi, karena pasukan yang di depan itu bukan pasukan yang pemberani, yang tegar dalam berjuang, ya, dia luka-luka malah dia mundur, bukan malah berjuang sampai habisan tetesan darah terakhir gitu. Beda kaum muslimin, mereka ya bahkan tidak boleh lari di medan tempur, ya, mereka berjuang sampai tetesan darah di akhir terakhir. Nah, wasala Khalid as'alata 'an dil islami fa akhbaru Khalid an masala fa aslama wa anqalaba muslimin. Nah, ketika orang-orang sakit ini, ya, mulai menyingkir dari medan tempur, di antara mereka ada yang bertanya-tanya tentang Islam. Lalu Khalid bin Walid menjelaskan kepada mereka, dan akhirnya mereka masuk Islam, ya. Dan bahkan mereka juga ikut bertempur masuk ke dalam pasukan Islam melawan Rum, tentara Rum sendiri. Ya, wa qatala ma'hum wa usiba akhiran nahar. Ya, mereka itu malah ketika disebutkan mati syahid, dia masuk Islam, mati syahid, wah, malah mereka ikut pindah agama dan ikut pindah pasukan. Nah, ini berapa pertolongan Allah di dalam ketika kaum muslimin tadi, kalau di perang Persia adalah dengan turunnya hujan, mendangkalnya dasar sungai. Nah, kalau di sini adalah itu adanya pembelot-pembelot. Ya, dan ini juga waspadai, bagi kaum muslim perlu waspadai adanya orang-orang pembelot seperti ini juga, ya. Nah, kemudian wa hamal rum alal muslimin fa azaluhum. Wah, pada putaran pertama itu memang kaum muslim agak terdesak, ya. Summa tadalal muslimun litsabat. Akhirnya kaum muslimun saling memotivasi untuk tetap, jangan, untuk tegar dan berjuang, sabat, kokoh, ya, jangan sampai lari dari medan perang. Wasabbatu lirum, akhirnya mereka teguh, bertahan, ya, untuk menghadapi musuh, ya. Wa'adat karalil muslim alaihim, akhirnya berbalik arah, sekarang kaum muslimin mampu memukul mundur pasukan Rum yang jumlahnya begitu besar. Wartafa'al kital washtadda hatta malati syams lil maghrib, sampai perang berkecamuk terus, ya, hampir-hampir matahari terbenam. Subhanallah, antum merasakan, antum bekerja saja di sawah ataupun berkendaraan, ya, di tengah panas terik matahari, enggak sanggup itu dari pagi sampai sore, ya, enggak sanggup itu tanpa hentinya. Ini sahabat dari awal pagi sampai mau terbenam matahari, ya, di bawah payung, di bawah kilauan pedang, ya, atau hujanan panah, ya, tantangan nyawa mereka, ya. Coba lihat keberanian mereka. Nah, jadi di bawah kita ibaratkan bagaimana, ya, anak panah yang bagikan hujan, pedang yang berkilau-kilau di hadapan mereka, ya. Belum lagi enggak sempat minum, enggak sempat apa-apa, kan, namanya bertempur. Nah, wa ta'a Rum, akhirnya Rum mulai lemah. Fantazau Khalid fursatan, lalu ketika Rum melihat mulai agak mundur, Khalid bin Walid memanfaatkan kondisi ini dan dia pecah belah barisan kaum Rum ini. Ha? Dia punya pasukan Khalid bin Walid, fakhtaraka biman ma'ahu wa huwa fil qalbi, di tengah-tengah. Dibagi dua itu pasukan. Akhirnya dia serang. Ya, subhanallah, pintarnya, karena pasukan besar tadi. Sekarang enggak, dipecah itu pasukan yang besar itu, terbagi dua. Akhirnya mereka, ya, akan menghadapi sisi-sisi yang masing-masing. Ya, taktik perangnya Khalid bin Walid. Hatta fasala khaila an rijalatim, dia pisahkan antara pasukan Rum yang naik kuda dengan pasukan yang jalan kaki atau infanteri, terpisah jadinya. Ini kerjanya Khalid bin Walid tadi, ketika lihat itu dia pecah itu, dia nyerang, dibuat serang di tengah, dipecah pasukan itu. Akhirnya terpisahlah pasukan berkuda dengan pasukan yang infanteri atau jalan kaki. Fa inna bil khayl fa idza bil khayl rum tusbihu kharij al ma'raka. Akhirnya itu ya karena selalu diserang seakan-akan itu sudah keluar dari medan tempur Rum itu pasukan kuda tadi. Akhirnya mereka melihat ada peluang untuk lari gitu ya. Karena terdesak terus. Nah, kemudian wajadu an-tariq maftuha amama al-ihrab. Jadi kaum muslimin membuka jalan untuk pasukan Rum itu melarikan diri gitu. Jadi diberi kesempatan supaya apa? Berkurang kelemahan jumlah pasukan mereka. Jadi ketika pasukan berkuda ini tersingkir, terpisah dari pasukan yang infanteri berjalan kaki ini, ya, maka mereka melihat ada jalan terbuka untuk lari ini, menyelamatkan diri gitu ya. Fantalaku fis sahra, lalu mereka lari ke di perang pasir itu, la sebutun, mereka lari di medan perang. Karena memang kaum muslimin juga sengaja membuka jalan buat mereka untuk lari. Wa afrajalahum muslimun tariqa mimma sahala hurubahum. Kaum muslimin pun membuka jalan untuk mereka, untuk mereka lari, biar mudah mereka lari. Dibuka jalan untuk peluang untuk lari, silakan lari gitu. Nah, taktik yang memang hebat sekali kan, dan jumlah yang begitu besar, tapi bagaimana menaklukkan jumlah yang besar itu dengan cara memecah belah pasukan tadi, dipecah bagi dua, akhirnya diajak ke tempat yang keluar pertempuran sebagian pasukan mereka, akhirnya mereka kepepet, ingin menyelamatkan diri, dibukalah jalan untuk menyelamatkan diri. Nah, waqbal muslimun ala musya, akhirnya kaum muslimin sekarang fokus menyerang siapa? Pasukan infanteri, pasukan yang berjalan kaki. Wa kanu qad iqtaranu bisalasil. Anehnya, pasukan Rum ini, dia sebelum pertempur itu, pasukan infanteri ini diikat dengan rantai supaya enggak lari dari medan tempur. Coba bayangkan, karena takutnya itu pemimpin mereka, ya. Dan kaum muslimin enggak ada yang seperti ini. Padahal ini sebetulnya kalau dikaji secara secara mental ya, psikologi, ini juga sudah keliru banget ya, seakan-akan pimpinannya enggak percaya lagi kepada pasukannya. Akhirnya mereka diikat dengan rantai-rantai di antara mereka. Hatta la yafirru, sehingga tidak ada yang lari dari medan perang. Jadi antara tentara dan tentaranya itu saling terikat dengan rantai untuk bertempur gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kaum muslimin murah untuk membunuh mereka. Kenapa? Ya. Karena mereka saling enggak bisa menyelamatkan diri, temannya mati, dia masih terikat dengan temannya. Dan juga di situ ada parit untuk mereka menyelamatkan diri. Nah, akhirnya mereka menyelamatkan diri ke parit itu. Ketika satu orang jatuh, menarik temannya yang lain. Akhirnya yang di atas menimpa yang di bawah. Nah, itu pun saling bunuh jadinya. Jadi rantai yang tertarik itu saling menarik temannya yang lain gitu. Nah, ini subhanallah ya. Bagaimana taktiknya orang kafir dalam perang itu tidak cerdas banget begitu. Nah, dari sinilah kita perlu menjelaskan bagaimana pentingnya kita mempelajari sejarah, bagaimana perjuangan kaum muslimin di dalam memperjuangkan Islam ini. Kemudian, ya, itulah kisah terakhir bagaimana kaum muslimin mampu menaklukkan pasukan Rum ini, ya, dan akhirnya sebetulnya nanti masih ada kisah lain bagaimana penyelamatan kisah ketika Amirul Mukminin menerima kunci Baitul Maqdis dan perjanjian-perjanjian yang ditulis saat kaum muslimin menguasai daerah Syam semuanya dan umat Nasrani diberi kesempatan untuk hidup bebas ya, mereka hanya bayar jizyah bagi yang mampu dan seterusnya. Ini akan melihatkan nanti keindahan Islam ya, ketika agama lain di bawah agama Islam di bawah kekuasaan Islam, mereka merasa damai, mereka merasa nyaman ya, tidak seperti yang digambarkan bila Islam berkuasa akan terjadi penindasan, pemaksaan, keyakinan, seterusnya. Tidak. Itu tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW di Madinah, ya, di saat ada orang Yahudi yang ada di Madinah, ataupun di masa Umar Khattab yang saat itu menguasai dua adik kuasa, Rum dan Persia. Demikian, kaum muslimin, apa kita ceritakan sedikit bagaimana awal penaklukan Perang Yarmuk ini, ya, dan kebanyakan yang masuk di sini, ya, di sini diceritakan di mana habisnya pasukan Rum tadi dengan cara yang bagaimana mereka mengikat pasukan infanterinya dengan dengan rantai agar tidak lari. Kemudian berjatuhan ke dalam apa namanya ke dalam farid itu, yang korban sekitar 120 ribu di apa namanya dari pasukan Rum. Ya, ketika Al-Fiqar dari pimpinan pasukan ini melihat kekalahan itu, ya, dia sendiri pun menutup dirinya dengan goni atau dengan barnis itu semacam apalah baju yang berkepala gitu, ditutup semua pasukan pimpinan pasukan begitu, sehingga kaum muslimin mudah sekali memerangi mereka, membunuh mereka. Ya, sehingga kaum muslim menang. Dalam peperangan ini diikuti oleh sekitar 100 orang sahabat yang mengikuti perang Badar, ya, atau sekitar 1000 sahabat, 300 orang di antara mereka itu adalah pengikut perang Badar, dan juga termasuk wanita juga ikut dalam peperangan ini, dan mati syahid di kalangan kaum muslimin dalam perang Yarmuk ini sekitar 3000 di kaum muslimin. Coba bayangkan, di antaranya yang mati syahid adalah Ikrimah bin Abi Jahal dan anaknya Amru ibni Ikrimah, Hisham bin As, ya, kemudian Usibat Ain Abi Sofyan, dan di dalam pertempuran ini mata Abi Sofyan kena panah, ya, sehingga matanya buta satu. Wujudi Hadirar bin Azraq bijarhatin balighah. Ya, ini adalah peperangan terakhir antara pasukan muslimin dengan pasukan Rum. Itu yang dapat kita bahas. Dan oleh sebab ini kita kembalikan kepada akh yang menunggu kita dari Chelsea, studio Chelsea, untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan bisa kita jawab atau diskusi-diskusi yang ada dari pendengar dan pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kajian akan datang kita akan bahas bagaimana Islam menguasai daerah Syam dari bangsa Romawi, dan bagaimana kehidupan kaum muslimin di sana di masa Umar Khattab, apa saja syarat-syarat ini, kenalan syarat Umariyah. Jadi syarat Umariyah inilah yang jadi patokan dalam penguasa-penguasa kaum muslimin untuk berinteraksi di dalam pergaulan dunia internasional. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada akh yang madu kita di Chelsea. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk kembali duduk bersama dengan kami dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amal ibadah Ustaz dan kita dimudahkan untuk memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Ikhwatul Islam, untuk berikutnya kami undang Ikhwatul Islam semuanya di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan kami angkat telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Tanpa Minasken di Bogor. Silakan Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya. Saya mau nanya di luar tema ini, Pak. Silakan. Dikecilkan dulu Pak televisinya. Apakah ada hadisnya gitu yang mengatakan bahwa itu siksa kubur itu ada atau firman Allah gitu? Cukup Pak pertanyaannya. Yaumil hisab gitu, sampai hari kebangkitan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak kita di Bogor. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada beliau dan kita semua, pendengar pemeriksa. Beliau bertanya tentang azab kubur. Apakah azab kubur itu ada? Azab kubur itu ada dan bahkan juga dialami oleh umat-umat yang lainnya, seperti Fir'aun. Ya. Di mana Allah SWT mengisahkan Fir'aun itu, ya, diazab di dalam kubur. Ya. Wa yawma qiyamati udkhulu ahla al-fir'aun ashad al-azab. An-naru yuraduna 'alayha ghudura wa 'ashiyan. Kemudian wa yawma taqumu as-sa'atu adkhulu 'ala al-fir'aun ashad al-'adzab. Di mana Fir'aun ini diazab, ya, pagi dan sore di api neraka di dalam kuburnya, diperlihatkan wa yuraduna 'ala, ya, an-naru yuraduna 'alayhim ghudura 'ashiyan, pagi dan sore. Jadi mereka diazab dalam kuburnya. Dan dalilnya ini dalam kubur adalah wa yawma taqumus sa'ah. Allah menyebutkan nanti kalau sudah terjadi kiamat, baru benar-benar keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun itu akan mempunyai azab yang lebih keras lagi. Nah, ini menunjukkan yang dimaksud adalah azab kubur. Karena disebutkan wa yawma taqumus sa'ah. Ya, ini dalil, satu dalil tak adanya azab kubur. Dan Kemudian hadis-hadis Rasulullah banyak sekali hadis yang sahih. Di antara kita Rasulullah SAW melewati sebuah perkuburan di kota Madinah, ya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan innahuma la'adzabani ma wa ma yu'adzabani bi kabir. Sungguhnya dua orang yang dalam kubur ini sedang diadab bukan karena dosa besar, bala innahu kabir, tapi memang juga dosa besar, artinya dari sisi azabnya, ya. Nah, yaitu disebutkan alasannya di atas orang mereka adalah yamshi bi namima wal akhar la yastatu min al bauli min baulihi. Yang satunya berjalan dengan suka membuat adu domba, yang satu lagi adalah orang yang tidak bersuci dari hadas kecilnya, buang airnya. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak doa beliau, bahkan di setiap akhir salat, doa tahiyatul akhir, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari azab kubur. Ya, akan menyuruh kita untuk berlindung dari azab kubur. Nah, kalau tidak ada azab kubur, kenapa Rasul menyuruh kita untuk berlindung dari hal itu? Ya. Adapun argumentasi orang-orang mengingkari azab kubur, kalau kita gali kuburan, kayaknya mayat itu tidak ada apa-apanya, mana ada gini gitu, gitu ya. Kondisi mayat itu yang tahu si mayat itu sendiri, karena azab kubur itu adalah azab alam barzah. Ya, kondisi alam barzah tidak sama dengan alam dunia. Toh, kalaupun mereka merhujah dengan itu, kenyataannya ketika digali kubur pun, posisi mayat dan kondisi tulang pun berbeda-beda. Ada mayat yang memang sama sekali tidak rusak. Ya, menyebar beritanya. Ya, jadi viral banyak sekali itu. Ya, ketika ada pemindahan-pindahan kuburan, ada mayat yang sudah dikubur sekian puluh tahun masih utuh. Ya, ada mayat yang tulangnya terlalu menumpuk ke tengah dan macam-macam. Ya, dan itu menunjukkan adanya kehidupan di alam barzah tadi. Berarti berbeda-bedanya kondisi mayat yang ditemukan saat ada pemindahan kuburan massal atau segala macam. Dan itu adalah salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tidak beriman adalah kelompok-kelompok ahlul kalam yang mereka meyakini dengan alasan secara hissi, secara nyata mereka tidak melihat gitu ya. Bahwa kita katakan beriman dengan azab kubur adalah bagian dari mandiri yang gaib dan itu ada dari Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya kami kembali untuk mengangkat telepon yang kedua, silakan. Ya, halo. Halo. Belum tersambung kan? Kami himbau kembali untuk Anda ingin bertanya, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Mohon pertanyaan-pertanyaan Anda disesuaikan dengan apa yang telah Ustadz uraikan atau jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Di sesuatu di Kalung Tinggi, di Ketaluan. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya di akhir tasawuf akhir itu bagaimana sih? Apanya Bu? Yang bagaimana tasawuf akhir gimana? Apanya? Akhir tasawuf. Baik. Akhir tasawuf. Doa. Ya. Ya, baik Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Maksudnya tahiyatul akhir beda dengan tahiyatul awal, karena tahiyatul awal kita hanya sampai kepada salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terakhir ditambah dengan Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma alantu. Ya, itu dibaca sampai akhir, kemudian bismillah Allahumma a'udzubika min adzabil fitnatid dunya, min fitnatid dunya wa min fitnatil azabil qabr. Atau memfitnatil Masih Dajjal, ya, itu doa-doa dibaca di akhir-akhir tahiyatul akhir itu, karena doanya lebih panjang daripada kalau tahiyatul awal. Bedanya kita hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya, ada yang mencukupi sampai sekian, ada yang menyelesaikan sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu tambah doa tahiyatul akhir itu, ya, bagi yang belum hafal mungkin bisa membeli buku-buku panduan salat yang telah banyak dicetak dan dijual, ya. Jadi al-mufri lima qadamtu wa ma akhartu wa ma asaratu wa ma alantu wa ma alantu anta wa ma asaru wa ma alantu. Kemudian membaca doa yang kita sebutkan tadi, ya, doa Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Doa-doa yang memang disyariatkan di dalam tahiyatul akhir tadi, berlindung dari azab kubur, fitnatul mahya wal mamat, fitnatul masih dajjal, ya. Nah, itu kita baca di akhir Karena banyak sekali doa-doa yang memang dituntunkan di ayatul akhir itu untuk kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya masih kami hadirkan kesempatan untuk Anda bertanya langsung via telepon di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ini dari Pak Asyid di Depok. Silakan Pak Asyid. Tadi di saya dengar Abu Sufyan sempat terbunuh. Sedangkan waktu setelah Ali dia baru menjadi khalifah. Bagaimana itu ceritanya, Pak? Abu Sufyan. Cerita aja, syukran. Baik. Silakan Ustaz. Yang sempat terbunuh bukannya siapa namanya, bukan Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan hanya kita sebutkan adalah cedera. Kemudian dia ada anaknya Zaid bin Abi Sufyan, ada lagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah yang sempat menjadi raja setelah Ali bin Abi Thalib dan juga sebagai gubernur di masa pemerintahan Umar dan juga di masa pemerintahan Utsman. Jadi yang terbunuh itu adalah anaknya yang lain, ya, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga bukan Abu Sufyan. Abu Sufyan dalam peperangan Yarmuk itu hanya cedera matanya saja. Jadi yang terbunuh itu adalah Zaid, ya, anaknya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Bapak tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kembali Khairul Islam, kami akan menghadirkan pertanyaan dan pesan singkat. Silakan Anda kirimkan saja di 0819896543. Kami himbau untuk pertanyaan Anda sesuai dengan apa yang telah Ustaz jelaskan. Pertanyaan dari saudara kita Syarif yang bertanya, assalamualaikum. Ada pendapat bahwa Islam tersebar dengan peperangan. Apa benar? Kebanyakan peperangan pada masa Nabi dan sahabat karena apa, Ustaz? Silakan. Baik, peperangan di masa Nabi SAW adalah untuk menyebarkan Islam. Jadi ketika penguasa itu tidak membolehkan rakyatnya memeluk Islam ataupun tidak mau membayar jizya kepada sebagai bukti dia itu adalah mau tunduk kepada Islam, artinya dengan tunduk sini bukan berarti masuk Islam, tapi aturan-aturan yang berlaku adalah aturan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyimtakan dalam sabda Rasulullah SAW, umirtu al-qatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Perintah Allah untuk memperjuangkan tauhid sebagai tugas Rasulullah SAW. Maka beliau menyeru kepada manusia untuk agar manusia mau masuk Islam. Tetapi bila mereka menentang dengan kekuatan, maka Islam akan melakukan dengan juga dengan kekuatan. Makanya sebelum berperang Islam itu menawarkan tiga solusi, ya, imma apa namanya berdamai, ya, masuk Islam atau berdamai dengan bayar jizya, atau akhirnya kalau tidak ya artinya harus dengan cara kekuatan itu berjihad. Nah itu jadi Islam sebetulnya bukan cara satu-satunya menyebarkan dengan cara berperang. Islam banyak sekali masuk ke negeri-negeri yang di berbagai belahan dunia tanpa ada peperangan dan tanpa ada jihad, ya, bahkan masuk melalui sebagaimana di negeri kita dalam sejarahnya hanya melalui para pedagang-pedagang dari Gujarat, ya, atau dari Yaman, itu yang membawa Islam. Jadi dan banyak juga Islam di bagian daerah sebagai Afrika, ya, tidak terjadi penyerangan-penyerangan. Yang terjadi perebut kekuasaan adalah ketika seperti Persia yang saat itu ada kekuasaan yang memang mereka mengintimidasi Islam juga, menentang Islam dan tidak mau menerima Islam waktu membolehkan Islam untuk menyebar di negeri mereka, ya, tidak memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk beragama di negeri mereka atau tidak membolehkan Islam masuk ke negeri mereka. Maka di situ Allah SWT mensyariatkan untuk berjihad. Sebenarnya kaum musyrikin di Mekah juga memusuhi Islam, akhirnya juga Rasulullah SAW diizinkan untuk memerangi mereka. Karena mereka ketika menentang Islam melalui sebuah kekuasaan yang kuat, melalui angkatan perang, maka Islam pun dibolehkan untuk menyuarakan, menyebarkannya dengan salah itu. Jadi, ataupun berperang untuk menegakkan tauhid itu tidak disalahkan dalam agama Allah. Berperang untuk menegakkan tauhid dengan alasan, ya, ketika mereka tidak memberi kesempatan kepada Islam untuk masuk, ya, menghalang-halangi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tapi jihad itu bukan berarti perorangan harus penguasa resmi. Sekarang ini banyak sekali negara-negara yang invasi ke negara lain itu seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, terjadi hal itu. Dan Islam dalam jihadnya memiliki adab-adab yang sangat mulia. Ya, ketika anak-anak tidak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, tokoh-tokoh agama, rumah-rumah ibadah tidak boleh dirusak. Semuanya Islam itu punya aturan. Tetapi Islam menegakkan jihad adalah demi tercapainya awalan membebaskan manusia dari perbudakan manusia sendiri, dan agar manusia itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah yang memiliki seluruh isi alam ini. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya Khotbah Islam, kami akan bacakan kembali pertanyaan telah masuk. Ustaz, kenapa di zaman Nabi terjadi peperangan dan zaman setelahnya, kenapa sekarang kita Islam diremehkan, kita tidak memeranginya seperti zaman Nabi? Ketika Islam diremehkan, langsung bisa kita membela harga diri Islam. Silakan Ustaz. Baik, perbedaannya sangat jauh. Perbedaan Islam sama Nabi adalah Rasulullah SAW memiliki negara yang kuat, memiliki pasukan dan pemerintahnya Islam. Kemudian memang memiliki misi untuk menyebarkan Islam. Adapun di zaman kita sekarang, kaum muslimin lemah imannya, baik yang sebagai rakyat maupun sebagai penguasa, ya, mereka pun ya tidak mampu untuk menciptakan kedamaian sama mereka, apalagi untuk berjuang menegakkan Islam. Dan Islam itu belum menjadi suatu sistem hidup di dalam sebuah bangsa mereka, sehingga mereka sendiri belum yakin dengan sebenar yakin untuk menegakkan Islam pada diri mereka dan bangsa mereka. Bagaimana mereka akan bisa menyuarakan Islam kepada keluar? Yang ketiga adalah karena memang kondisi kita sekarang jauh berbeda dengan kondisi Rasulullah SAW. Ya, saat itu belum ada PBB, belum ada aturan-aturan internasional. Nah, sekarang sudah ada aturan-aturan internasional yang terkait dengan berbagai masuk di mana sebuah negara tidak boleh mencampur urusan negara dalam negeri yang lainnya. Ini kebijakan-kebijakan berada di tangan orang kafir, sehingga Islam itu dilecehkan karena memang mereka tidak kuat dari sisi beragama, mereka juga tidak kuat dari sisi kemampuan kekuasaan mereka. Tapi bukan berarti secara total seperti demikian. Justru karena ada juga negara Islam yang memang berperan penting untuk menyebarkan Islam, walaupun tidak dengan berperang, tapi mereka menyebarkannya melalui pendidikan, melalui pembangunan masjid, ya, dengan budaya-budaya Islam dan juga lobby-lobby politik yang lainnya. Itu terjadi penyebaran Islam, karena penyebaran Islam tidak mesti dengan pasukan perang. Tapi ketika ada penguasa yang ingin berjuang, itu tidak dilarang, kan? Tapi kan penguasa itu tergantung kepada penguasa, bukan kepada kemauan rakyat saja. Karena untuk berjuang, berjihad itu, yang utamanya adalah pertama adanya kekuasaan yang jelas untuk berjihad itu. Lalu kekuasaan yang resmi. Adanya biaya, adanya pasukan yang jelas, tidak membuat kelompok-kelompok yang untuk berjihad di luar wewenang yang pemerintah. Ini tidak boleh. Itu adalah suatu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Maka untuk menentukan perang atau tidak perangnya, itu adalah kembali kepada penguasa. Dan seluruh permasalahan dalam Islam itu tidak mesti dengan perang. Maka Islam mengajak berdialog, berdamai, ya, wa in janahu lisalim fajanah lah. Ya, maka Allah mengatakan jika mereka ingin damai, ya, beri kedamaian. Ya, kemudian tawakal kepada Allah setelah itu. Jadi bukan berarti Islam itu menutup pintu untuk negosiasi, berdialog, berdamai, tidak. Ya, Islam adalah agama yang sangat memiliki sistem yang sangat sempurna, ya, bisa dalam segala kondisi. Bila kondisi menuntut untuk berperang, Islam pun mempunyai sistem untuk itu. Bila kondisi untuk menuntut berdamai, Islam pun mempunyai aturan untuk itu. Nah, inilah agama yang satu-satunya yang di dunia memiliki konsep-konsep dalam segala kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan pertanyaan berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat. Ustaz, bagaimana kedudukan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul masih hidup? Silakan Ustaz. So. Muawiyah bin Abi Sufyan di masa itu personal adalah seorang sahabat yang sangat mulia, dan beliau adalah seseorang pencatat wahyu di masa Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan beliau. Ya, makanya pernah seorang ulama tanya Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, mana yang lebih afdal, Umar bin Aziz atau Muawiyah? Ulama ini menjawab, atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, ya, yang saya lupa siapa pastinya, menjawab bahwa debu yang masuk ketika Muawiyah bin Ashab berjihad bersama Rasulullah SAW itu lebih afdal daripada Umar bin Aziz. Ini bagaimana bahwa suhbah itu tidak ada nilainya. Ya. Kemudian banyak sekali pujian para sahabat baik Ahlul Bait, bahkan Rasulullah SAW mendoakan kebaikan buat dia. Ya, karena Rasulullah SAW, apabila aku mendoakan untuk mengukur sesuatu yang buruk, maka jadikan untuk doa kebaikan. Kemudian juga Ibn Abbas pernah disampaikan kepadanya bahwa Muawiyah itu witirnya satu, maksudnya di tengah malam ya, berwitir dengan satu witir aja, satu rakaat gitu. Apa jawaban Ibn Abbas? Innahu faqih. Ibn Abbas, Muawiyah itu adalah orang yang faqih. Pujian dari Ibn Abbas sudah anhu terhadap Muawiyah. Dan Ibn Abbas tahu bahwa adalah salah seorang Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan Muawiyah senantiasa memuliakan Ahlul Bait. Perselisihan yang ada di antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib bukan dalam perkara iman dan kafir, tapi perkara dalam memberikan keputusan terhadap pembunuh Utsman. Maka Muawiyah menuntut agar Ali menangkap dan menghukum orang-orang yang punya andil di dalam terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, karena dia sebagai orang terdekat dari keluarga Utsman bin Affan yang berkuasa saat itu, yang mampu menego dengan Khalifah. Ali bin Abi Thalib meminta kepada Muawiyah agar dia mengajak rakyat Syam terlebih dahulu untuk berbaiat, setelah itu baru kita akan melakukan apa namanya tindakan hukum bagi orang-orang yang ikut andil dalam terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Perselisihan ini tentu banyak sekali perkara-perkara yang mungkin tidak terbaca oleh kita, itu kondisi yang telah berlalu. Tapi ada jawaban ulama yang sangat pintar, ya, tilkal ummatun qad khalas laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu adalah mereka yang sudah berlalu, kisah mereka, kejadian mereka sudah berlalu, kita tidak akan tanya tentang dosa mereka, bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi kita apa yang kita usahakan. Dan mereka berselisih adalah antara sama sahabat, mereka semua orang-orang mulia, di kelompok, di bagian Muawiyah juga banyak sahabat, Ali juga banyak sahabat, dan Ali tidak pernah mengatakan Muawiyah dengan ungkapan-ungkapan yang menjatuhkan Muawiyah. Juga Ali tidak pernah menuduh Muawiyah pengkhianat, ataupun Muawiyah tidak pernah menuduh Ali sebagai pengkhianat, atau munafik, atau kata-kata yang lainnya. Tidak ada kata-kata buruk dari kedua belah pihak terhadap sahabatnya. Tapi ijtihad, kemudian yang provokasi dari pihak yang lain terjadi, karena saat itu mau berdamai antara Muawiyah dengan Ali, tidak terjadi karena memang orang-orang yang memang dari awal berencana untuk terjadinya kekacauan tengah muslimin, tidak menginginkan persatuan itu. Maka ketika Muawiyah akan berdamai itu dengan Ali, mereka mengancam untuk kembalikannya Ashtar, salah seorang pemimpin mereka. Ya, nah, karena mereka sudah membaca kalau Muawiyah dan Ali ini kompak, kita sudah pada ditangkap ini dan kita mau dihukum ini. Akhirnya mereka berusaha untuk memecah belah barisan sahabat selalu, sampai juga penyebab terjadinya perang Jamal juga demikian. Di mana yang sebetulnya antara pasukan Ali dan dengan yang pergi bersama Aisyah radhiyallahu anha saat itu sudah sepakat tidak akan, ya, Aisyah akan kembali ke Madinah, dan yang lainnya apa namanya Ali juga begitu. Akhirnya di tengah malam salah satu apa namanya terjadi kekacauan. Rupanya di pasukan Ali ada pasukan yang berkhianat, di pasukan Aisyah juga ada kelompok-kelompok yang tadi, ya, sehingga mereka seakan-akan berperang, terjadilah provokasi dalam pertempuran tersebut. Nah, inilah kejadian-kejadian yang harus kita baca dari sejarah, bahwa mereka niatnya jauh lebih baik daripada kita, ilmu mereka jauh lebih tinggi dari kita, keikhlas mereka jauh lebih tinggi dari kita, mereka tidak pernah berkeinginan yang buruk untuk umat ini, dan tidak pernah berkeinginan yang buruk untuk agama mereka, ataupun untuk sahabat-sahabat mereka. Itu yang harus kita pandang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama kita menyatakan as-sukutu fima syajara bainahum. Menahan lisan dari membicarakan perkara-perkara perselisihan antara mereka. Mereka saja orang-orang yang sudah sangat bertakwa, sangat berilmu, hidup bersama Rasulullah SAW, tidak menemukan solusi masalah yang mereka hadapi. Mungkin karena memang adanya informasi-informasi yang simpang siur. Ya, sekarang aja kita yang sudah bisa konfirmasi dengan banyak alat komunikasi justru semakin menjadikan berita itu simpang siur. Apalagi di zaman mereka tidak ada HP untuk cross-check, untuk konfirmasi, nggak ada. Ya, tentu akan banyaklah berita-berita yang ditambah, yang dikurangi. Sehingga itu memprovokasi terjadi kekacauan. maka kita adalah memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita. Subhanallah, Allah ajarkan kita dalam berdoa, Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang terhadap kami dalam beriman. Itu yang harus kita lakukan, bukan membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Jangan kejelekan mereka, kejelekan-kejelekan sama kita saja, kita lebih aula untuk menutupnya. Ya, untuk lebih aula untuk menutupnya. Man satara musliman satara yaumil qiyamah. Orang yang mau menutup aib seorang saudara muslim, Allah akan menutup pula aibnya nanti di akhir kelak. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas semua perhatian dan kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sedikit ana taklik tentang pertanyaan Bapak tadi tentang Abu Sufyan yang mati bukan Zaid, nama anaknya Yazid bin Abi Sufyan. Afwan, saya keliru menyebutkan nama. Untuk sebagai ralat, nama anak Abi Sufyan yang syahid dalam perang Yamun itu Yazid bin Abi Sufyan, bukan Zaid. Ya. Adapun Muawiyah tidak terbunuh, Abu Sufyan juga tidak terbunuh, dia hanya cacat matanya karena kena panah atau yang cedera di saat perang Yarmuk itu. Ini sebagai taklik penjelasan supaya tidak keliru dalam penamaan tadi siapa yang mati dari anak Abi Sufyan. Itu Yazid bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.